yang hadir dalam hidupmu. Aida, berikan padaku secuil cintamu. Ku tak peduli walau itu sisa. Aida, oh Aida, secuil cintamu. Ku tak peduli walau itu sisa. Aida, oh Aida. Cinta di hatimu, walaupun diriku harus jadi orang ketiga yang hadir dalam hidup.